Selamat berjumpa dengan Sri Mulat dan Warung Kopi Prambos dalam episode Gerhana Asmara. Good night, ladies and gentlemen. I am Jepang. Sangat senang sekali setelah saya ikut juragan saya muda itu kelihatan wah rajin, cara berpakaian pun lain waktu saya muda dulu. Saya ikut bapak saya itu, wah keterlaluan memang bapak saya itu. Cara mengasuh juga keliru, saking kepinginnya itu saya itu seperti Mas Kas di Sino, Bojoni, nah, no itu. Itu sangat senang sekali. Oh, saya saking kepinginnya itu, kapan-kapan aku mau potong rambut seperti Mas kan ini noto. Dipotong pakai sepijet-pijet jidatnya. Ceweknya cakep-cakep. Saya pernah nganterin tuh soalnya. Nganter waktu itu ke salon pas itu. Kelihatan cantik-cantik gitu. Waduh, kepingin aku ngumpulin uang kecil-kecil itu mulai dari cepean. Sampai ngumpul jadi, wah berapa. Pak itu, saya kumpulin, terus saya datang, soalnya rambut saya juga sudah panjang, sebegitu saya datang ke rumah itu sudah terlalu sore. Saya datang, saya ditanya, Mas mau potong rambut? Iya, tolong itu semua perempuan itu megang kepala saya, semua bagian gitu. Tolong dipisahkan rumah sama sedikit-sedikit ya. Betul, wah saya duduk plak gitu, saya diam aja ya, terus bilang plak dipegang betul sama kira-kira orang dua itu, cewek-cewek cakep-cakep dipegang, ini maunya potong model apa, udah bersih sampai ke akar-akarnya rambut gitu. Kepala udah habisin betul sampai kira-kira hampir satu jam, Mas ini rambutnya sudah enggak ada sama sekali, terus sampai ke kulit-kulitnya boleh saya bilang begitu, makin senengnya saya itu, dikerok gitu, waduh, kebetulan kok belum sampai habis rambut saya itu udah jam 7:30 sore gitu, saya diminta, Mas sorry Mas, soalnya ini waktunya sudah habis Mas, terpaksa kalau bisa ditunda besok datang kesini lagi gitu. Lah ya terpaksa kepala saya tinggal. Saya pulang tanpa kepala. Mari mana Pak? Hai. Halo. Kamu tuh ngobrol sendirian ngapain sih? Enggak, maksud saya itu karena ya sambil nunggu Pak Kak Kenut. Ini lho, Bang. Iya, Pak. Saya ini lagi terus terang ya, ngelamun bolak-balik itu lagi tahu kan saya kalau gendeng-gendeng apa? Iya, Pak. Bapak sendiri juga ketawa. Bapak agak gila kali. Sendiri ketawa kalau bapak-bapak ini. Nonton bapak lagi tidur asik. Itu bantal itu sampai hilang. Bapak mimpi apa sih tuh, Pak? Saya lagi gandrung sama itu loh. Dik cucu itu loh. Dik cucu yang rumah sebelah. Waduh, Pak itu. Jadi bunga bibir. Buah bibir. Oh, bunga bibir. Buah bibir. Buah bibir kan syukur, Pak. Bukan buah bibir. Buah bibir. Artinya orang paling cantik di desa ini. Itulah. Itu. Kamu yang kalau ngikutin tiap hari ngeliatin itu cantik nggak kira-kira? Yang namanya, waduh Pak itu satu-satunya wanita lambang keunggulan. Ejuk itu Pak. Ejuk. Kalau dinilai pakai angka itu berapa kira-kira itu? Kalau dinilai pakai angka itu berapa? Ada 10, 20, 30, 40, 40, 40, 40. Lebih dari angka-angka yang ada sekarang Pak. Pirang juta. Lebih dari juta itu. Ini cantik sekali ya. Satu, sembilan itu nolnya. Keceran sampean, Pak. Itu nggak bisa dimuat di situ, Pak. Ini ngawur. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau saya dapat cucu kira-kira cocok apa enggak ya? Terasi, Pak. Terasi ya? Iya. Pangeran. Pangeran. Karena sama Lady Day ya? Lady. Ladies. Lady Day. Saya, sana misalnya Romeo, saya Romeo sana Juliet kayak gitu ya. Sama Pinocchio, Bapak. Romeo. Romeo. Sana itu Rintintin. Apa itu? Rintintin. Kamu kan saya karo asu ya. Kalau ada orang mau nagih utang, tanya dulu kalau ada tamu. Mau ngapain? Kalau mau nagih utang pergi. Iya. Tapi kalau mau ngasih uang, datang. Iya iya Pak, iya. Iya, kalau ada tamu ya. Iya iya Pak. Jangan lama-lama, Pak. Enggak, saya mau ngobrol kasih. Iya, ngobrol. Oke sih. Ya, Roger. Iya. Aduh. Mulai sekarang ngobrol segala, ngobrol apaan? Ngobrol. Yang akan mari Pak. Majikan lo mana? Ya. Majikan lo mana? Majikan lo mana? Juragan. Oh, juragan. Ya. Lagi ngebrik. Ngebrik. Nih, apa ngebrik? Itu ngebrik. Ngebrik apa ngebruk? Enggak yang bener lagi ngapain juragan lu gue tanyain. Ngebrik. Nah lu Roger gitu Pak. Nanti kalau dia tuh ngomong-ngomong gitu. Halo halo. Ngebrik. Brik. Ganti gitu Pak. Oh. Iya Pak, saya gak tahu saya. Saya gak tahu Pak. Pak ganti kalau Pak, ganti. Kan dia bangga. Iya. Kan dia bangga. Iya gitu ya. Iya ya. Eh, Ki, gua bilangin Ki. Itu namanya lo Pengki. Pengki. Ganti sekarang udah. Apa? Iya memang minder macam. Ya itu temannya Senwaktu. Oh iya kalau Senwaktu orang Belanda. Oh Senwaktu Belanda. Minder lar itu. Itu orang mana? Ya Belanda sana Pak, tetangganya bapak punya itu. Abis nafas kalau jadi orang Belanda. Iya ya Pak. Begitu mulu ya. Bapak siapa sih Pak ngomong-ngomong? Hah? Bapak dari mana? Rumahnya siapa sih Pak? Rumahnya siapa? Namanya mana sih? Namanya mana? Nama gue. Lu tadi dari tadi ngomong. Hah? Bukan? Enggak. Enggak apa? Bapak dulu namanya bapak. Iya nama gue. Enggak yang tanya gue siapa? Gue lu ya. Agak dong pak. Iya bener lah. Iya dong pak. Kalau tabok kengkle lah. Alah gue cita ke. Iya pak, apa? Saya nggak tahu sih pak. Jadi bapak namanya apa? Hah? Namanya? Bilang sama majikan lu ada Indro. Oh Indro. Ada orang Betawi namanya Indro kak. Mana orang Jawa pakai oh ya? Iya. Iya bang nggak tahu mak gue yang ngasih. Ganti aja bapak kalau mau logat Betawi. Jangan Indro pak. Indren gitu dong pak. Indren. Cintain udah mampu ya. Kepeng? Hah? Oh ada, bentar. Iya, ada. Kepeng telepon dari kampung. Oh iya. Maaf ya Pak ya, sebentar ya Pak ya. Iya. Jangan ngomong dong Pak ya, mengganggu saya. Halo? Aduh, Mak. Ngapain sih Mak? Ya memang tahu telepon Mama. Hah? Nggak tahu. Oh, sama. Saya juga nggak tahu telepon. Gimana kabarnya Bapak? Udah mati belum? Oh, belum. Matiin aja besok. Ini loh, Mak. Saya begini, Mak. Besok saya pulang bawa uang. Pas waktunya ini mungkin tanggal 1-2 kita udah gajian, udah dapat bayar. Gitu. Nah, kalau sebelum nanti saya kesutu, kalau Mak ada uangnya, kirim sini dulu. Oke, Mak. Udah, Mak. Udah ya, Mak, ya. Den, udah, Den. Jadi Mama, Mama saya nih. Kenapa? Nggak tahu teleponnya dari mana, di rumah nggak ada telepon padahal sih. Nggak tahu. Kamu suruh pulang ya? Iya, Den. Oh, deh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu nya ya. Iya, Pak. Kirim surat dong, Pak, ya. Iya. Gue yang kirim surat. Jadi gini Ndro ya. Lu kan tahu hati gua sedang ngapain, lu tahu kan? Tahu. Lapar kan. Banyak lah. Lu kalau tempat dingin begini biasanya lapar kan, mana-mana juga. Bukan. Gua hari-hari ini gua terus terang siang malam gua ingat sama cucu tetangga gua yang cakep. Cucu. Iya tetangga gua yang bahenol neng. Orang Jawa, Pan. Sayangnya dia orang Jawa, kalau orang Betawi Juki namanya. Ini dia lo taksir lagi, apa ini sih yang lo taksir? Wah lo gak ngerti, orang cakep sih lo ya. Kalau ibarat bunga dia itu bunga ros. Bunga ros? Lihat kan indah. Merah gitu kan. Bener. Bunga kalau bagian kepalanya itu kan ada putik sarinya. Oh. Kalau gue cium bunga ros, gue serasa mencium cucu. Gila, wangi, aroma. Jadi semuanya itu ada aromanya. Kalau guys bunga ros itu ada batangnya. Nah, dicium ujungnya, serasa mencium rambutnya yang bau parfum. Oh benar. Bau ini sampo, Ali. Sampo. Bau sampo ke bawah sedikit, agak ke leher sama ke tangan, bau parfum. Wari-wari. Kesan ke bawah dikit bau deodoran. Bawa lagi. Kalau ke bawah dikit lagi bau menyan. Terus ke bawah terus. Ya habis bau menyan terus bau petis. Itu kalau nyium jempolnya. Coba lu cium ke bawah lagi sendalnya bau rebon. Ya pokoknya gua naktir. Gua heran gua bukan lu udah dipikirin bener-bener lu naktir Juki. Jujur. Udah gua udah nyiapin lamarannya. Bukan dua mobil. Rumah dua. Baru itu rencana. Ininya tuh, apa? Mas kawinnya gua udah siapin semuanya tuh. Mobil dua, rumah dua, rencana. Tapi yang buat rencana doang. Iya, rencana doang. Ya masa orang kawin ngelamar cuman pakai kolor sama isinya. Kalau gua kecil, lu lamaran lu segitu. Apa maksudnya? Kalau gua jadi lu kan kaya begitu. Iya. Gue ngelamar gak mau pakai rumah-rumah segala macam. Apa? No, mas kawin gue jalan Tamrin. No. Oh, baru hebat. Dibeli ya? Beli, kasihin Juju. Tapi lu setuju kira-kira kalau gue dapet dia? Ya setuju sih, setuju. Ya namanya teman senang, kan kita juga ikut senang. Umur enggak, gue enggak mikirin umur dah. Lu tahu umurnya Juju berapa tau gak? Kalau taksiran sih masih di bawah 24. Apaan? 24 kagak? 4 tahun? Orang baru disunatin kemarin. Ayo ini agak ya. 24. Wah ini Kas, ngomong soal umur Kas. Apa tuh? Wanita tuh kalau 25 tahun ke bawah. 25 tahun? Itu mendatangkan suatu rangsangan-rangsangan emosi yang lain daripada yang lain. 25 tahun ke bawah. 25 tahun ke bawah menimbulkan nafsu apa ya, pokoknya ingin mempunyai, menyayangi, menyenangi, menyayangi, pokoknya segala macam deh. Nah kalau pokoknya nafsu-nafsu yang menyenangkan, 25 tahun ke atas gue nafsunya lain kan. Apa? Nafsunya pengen bebesin aja. Belanja. Wah, kalau gempak aja Kas. Ya pokoknya gue senang deh, gue udah gak ngerti. Apa nih? Halo. Gila. Ini kabar gembira, kawan-kawan dan teman-teman, sahabat-sahabat dan semua kerabat. Maksud saya kedatangan sini mau ngundang inti-inti semua begitu. Lu mau ngundang apaan? Saya mau mengawinkan diri saya dengan Juju. Begitu. Lu enggak salah dengar nih. Hah? Juju yang mana? Juju cuma satu anak kampung Krenggan situ kan? Iya, yang model rambutnya pangrok tapi pangrok Jawa itu. Rame dude. Yang ban Vespa di belakang itu loh yang modelnya. Pakai ini Konde. Iya, Konde itu pangrok Jawa namanya. Juju mana nih? Juju anaknya Pak Tarsan. Iya, ya itu betul. Kenapa kan di mana-mana enggak kawin, Kas? Tarsan di mana-mana juga berteman, megajam singa. Ini namanya Tarsan. Saya lihat di sini yengki-yengki Delta Zero Tango Romeo Zulu. Iya, Tarsan. Ini Tarsan kota. Ngegantolnya enggak di pohon tapi di bis kota. Ini dia Tarsan kota namanya. Itu Juju. Alu yang bener. Oh, Pak Tarsan sini, anak bener Kang Petasan. Gue ingat. Ya pokoknya begitulah. Saya sudah lama berkenalan, sudah kira-kira 200 tahun yang lalu kenalan saya itu sama dia. Surat saya selalu dibales loh. Padahal saya pakai meterai kalau kirim surat. Dibales pakai wesel. Wah, senang sekali saya. Ya tahu sih lo orang susah. Marah lo pas marah. Ini anak kurang ajar. Lo gak tahu gue juga naksir. Lo kapan naksirnya? Gue kapan naksirnya? Rasain lo. Lo punya apa? Gue punya apa? Lo ngaca dulu. Ngaca dulu. Kaca bengkok apa enggak? Lah apa hubungannya sama orang kaya ketahuan lu mah gablakan lu apa? Aduh. Saya betul-betul kalau sudah saya kontrakan laut Jawa dia. Biar bisa berenang ke Kalimantan. Enggak keburu, Don. Kenapa? Udah gue sewain ke orang lain laut Jawa. Ya kalau mau udah sama lu ya jujur kawin sama lu makannya bakalan teratur. Pagi makan sore enggak. Loh tapi enggak, Bapak, pokoknya tidak, saya sudah berkenalan lama, semua sudah setuju. Bapaknya saya itu. Ya, loh, apa cucu yang mana? Memang cucu kenapa cucu? Nah, gua tahu tuh cucu anaknya Tarjan. Gua tahu. Lu aduh ini temen gue, Don. Lu jangan ini mandang gue dong lu. Ah. Gua ini senang sama anaknya sama cucu anaknya Tarzan. Lu kan cucu anaknya Pedro kali. Aduh. Tangsa tadi udah. Jangan begitu, jangan bisa gimana? Wong saya sudah mau tunangan. Bisa, dia bisa. Sudah mau kawin. Betul-betul tinggal dulu. Enggak bisa, gua mesti dapat. Pokoknya langkain dulu mayat orang mati. Ya, orang mati. Ya mayat gua. Baru bisa dapat cucu. Enak aja gua udah sediain mas kawin sih. Saya enggak mau. Kalau saya langkain mayat itu dikira enggak sopan. Enggak enak. Lu kalau enggak mau langkain mayat gua, langkain mayat kecoa aja mau. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa, ini udah punya dia, Don. Oh, bukan masalah punya dia, ini waduh, Anda merusak masa depan saya, lo. Enggak, berantem, enggak bisa. Eh, berantem si pengomong matanya. Bicaranya apa? Begini, Om siapa ini namanya nih? Ini Om saya. Eh, Om Rengan, begini Om Rengan. Orang tua kurang ajar. Ini Om saya baru datang dari Amerika. Coba, orang tua ini, coba giginya ompong apa enggak? Mergi coba. Uang tua kan merimis pia tuh bercanda. Emang ini ada apa nih kawula muda pada bertengkar nih? Ini Om saya penyiar kalian. Begini Om kawula muda ya. Saya di kawula muda lu, bukannya gue. Kalau gue sih sudah bau tanah ya. Sudah bau tanah begitu. Tinggal all black. Hah? Oh iya. All black. All crack kali. Jangan dikaliin banyak. Ah, Greg. Greg. Gua seneng Greg kok gak bu. Begini Om ya, saya ini namanya saya Dono. Saya mau menikahkan diri saya dengan cucu itu pacar saya. Sudah setia sehidup semati, saya hidup dia mati. Kalau kamu mau kawin, memang harus banyak Dono. Ya? Iya, betul. Banyak apaan? Banyak dana. Itu bahasa Jawa? Dono kan? Ya masa? Dono ini mah bukan dono dana duit, bukan. Dono nama dia Om. Oh dana nama, dananya nama lu? Iya. Duitnya baru dipinjam di bank. Oh gitu. Kalau mau kawin sama cucu? Iya. Kawin sama cucu. Kemarin katanya setuju saya tuh, lu pengen kawin sama cucu. Kok sekarang nyuruh sama dia ke priwe sih lah. Kan ngomong sama aku dulu kapan? Kemarin malam kan saya ngomong, Om, kek, saya ada tetangganya cucu nanti tolong lamarin. Lah itu pacar saya. Ya, ujuk-ujuk cemburuk ini ngajak pacar, ini ngomongnya ke pacar dia. Tapi ini sekarang cucu tunangan sama siapa ya? Tunangan sama saya? Nah. Sudah ada bukti, surat-surat, menyurat, surat tanah, STNK semua lengkap. Ini kalau tanah lo ya. Surat tanah kiri kok jadi ngurus kiri? Ya pokoknya begitu saya gak terima. Kasih lo. Udah deh, pokoknya saya gak terima sama orang polisi. Jangan, gak usah. Ini biar aja tunangan Madono. Kawinnya sama lu. Pas. Begitu. Lu Don, lu tunangan sama lu. Lu kawin sama lu, Kas. Sama gua nikah. Nah, gua kebagian apa? Lagu omnya Kasino gak kebagian apa-apa? Kebagian terus, Om. Apanya? Tulangnya. Begitu, pokoknya saya kalau gitu saya mau cabut aja dari sini, langsung menghubungi dia. Wah, enak aja ditanam belum udah dicabut. Pokoknya saya mau pergi, carinya 73 Merdeka. Yes, boy. Loh, Om, itu laguannya begitu, Om. Lu menang-menang. Anu, itu anak namanya siapa sih? Dono apa Jesuai? Ya, setelah itu kibetera yang suruh pergi maksudnya. Oh, udah. Lu ngomong apa sih itu? Tahu, kita juga baru nemuin. Pokoknya gini om, saya tolong gimana caranya saya dapatkan cucu. Gitu om. Pokoknya om usahakan bagaimana caranya soal uang mas kalian dan segala macam jangan takut. Hmm. Saya sudah bilang sama papi. Hmm. Di papi manis mati loh. Saya capek. Papi, ada orang Jawa manggil papi. Ya mana-mana yang manggil papi mau orang Betawi, Kas. Gua tadi habis makan roti manggilnya papi, kalau enggak biasa manggil bapak kayaknya. Orang Jawa manggil abah. Ya, ya om. Om. Om. Dia minta tolong sama saya kemarin, om. Iya. Nah, ini saya maksud saya juga udah ngajuin saran sama. Iya. Kasino saya bilang. Mm-mm. Saya kayaknya bukan separuh yakin 100% bilang saya mau minta bantuan sama Om S. Mm. S Muni. As Muni. Iya. Iya, sebeda sedikit. Lo yakin kalau gua bisa menyelesaikan? Yakin, Om, yakin. Om kan orang tua, mm-mm, orang yang udah lama hidup, lebih lama dari kita hidup di dunia. Yeah. Ya enggak namanya asam garamnya hidup udah ngerti semua, senior. Mm-hmm. Bener enggak? Jadi saya yakin 100% om bisa nolong dan bagaimana caranya Kasino dapetin jujuk. Kasino? Ya, Om. Kamu juga sudah yakin kalau aku bisa menyelesaikan persoalan Kasino sama si cucu? Hakul yakin. Berarti hakul yakin. Nah, saya juga. Mari jadi sama. Berarti kalau sudah hakul yakin itu berarti sudah yakin yakinnya. Yakin lah. Pokoknya semua persoalan saya ada di tangan Om. Kalau kalian longsor betul-betul yakin. Ya, benar. Nah sekarang enaknya bagaimana? Ya, nah kita minta tolong gimana? Saya minta tolong Om gimana? Jalannya ke sana tuh bagaimana? Gitu loh. Kalau sih bisa mutusin sendiri aja, nggak usah minta tolong Om. Om, kalau gitu gua pulang aja. Nah, jangan Om tolongin dong. Gua didatengin kemarin Om minta tolong, sekarang nggak jadi. Nggak, Om minta saya minta tolong sama Om datang ke Pak Tarsan bagaimana dimusyawarahkan. Supaya saya bisa memperoleh cucu itu. Kalau lihat dia udah tunangan, nggak bakalan kita bisa menyelesaikan dengan kita tempuh lewat jalan musyawarah. Apa no? Musyawarah. Musyawarah. Musyawarah kali om. Lu bisa baca nggak? Ini tulisannya di mana-mana juga musyawarah. Iya, malah yang bener musyawarah. Tapi yakin itu nggak bener, yang betul yakin. Iya benarnya nggak? Iya om. Sekarang begini deh, ya. Caranya hanya ada satu. Iya. Kita gerbek ke rumahnya cucu. Nah. Urubuk. Nah, ajak anak-anak nih kami, Om. Ramai. Enggak usah. Pokoknya kita datangnya tempat jujur. Soal DLL nanti gua yang ngatur di sana. DLL apa? Lu tahu DLL? Soal dan lain-lainnya entar gua yang ngatur di sana. Oh, kita urusan ngomong-ngomong, Om, deh ya. Ngomong-ngomong bagaimana sih? Urus mengurus. Iya, pokoknya urusan ngomong-ngomong beres-beres buat semua deh. Tapi sebelum kita berangkat, kita mesti pergi ke warung dulu. Ya mesti sate menyate dong. Iya, bener. Orang tua. Nanti kan mesti tinggal dulu sebentar, baru saya nyusul. Ngapain? Kalau saya belum mandi-memandi. Ini kita mau guyur-guyur. Kita naik taksi aja, Om, ya. Jangan. Apa? Jangan enak naik sendal. Ayo. Susah tadi pembantu. Ikut juratkan cantik. Bapaknya kok gitu loh. Den Tarsan. Saya kalau itu memandang Den Tarsan tuh lucu. Kok bisa punya anak cantik? Padahal itu apa itu sininya. Mukanya itu yang untuk jalan soto itu kayak pulau irian melengkung dan cucu juga gitu loh anak satu-satunya yang dikasih sama bapaknya dia juga punya pacar pilihan Mas Dono apa nurun apa gimana gimana Mas Dono juga gitu malah lebih lebar kayak ya mungkin saja waktu itu kencucuk dikasih sama bapaknya pun juga mengasihi kencucuk Dan cucu juga ngasih bapaknya. Padahal bapaknya itu yang melahirkan. Yang melahirkan ibunya. Itu Mas Dono ya cukup cantik. Cukup ganteng. Tapi dari leher ke bawah. Leher ke atas nol. Nah gimana kayak Pulau Kalimantan gini Mas? Ya wong itu sudah jodoh. Namanya orang itu diapa-apakan kalau sudah sama senangnya. Biarpun Mas Dono itu kalau orangnya dilihat jelek. Ya jelek betul. Tapi kan hatinya baik, siapa tahu. Hatinya baik. Orang jelek hatinya baik, orangnya jadi baik yang mencintai. Kalau orangnya baik hatinya jelek. Kalau sejujur tidak cinta, kan malah jadi jelek. Kalau Mas Dono umpamanya yang mencintai saya. Saya enggak cinta, orangnya jelek. Ya tambah jelek lagi. Saya sendiri heran kok cari pacar kok gitu. Padahal saya sendiri juga ya cukup tampan. Bagus, boleh saya. Gantengan saya. Tapi dia beruang saya tidak. Cuma kalanya di situ. Bak anu, pulus. Duit. Apakah artinya duit itu? Kalau saya tidak penting, tapi pokok bagiku. Mudah-mudahan saja ini perasaan isi sanubariku. Mbok yao. Cucu itu mbok aliran gitu milihnya. Kok yang dicintai kok itu nyawa. Itu iya kalau enggak. Mamanya sudah jadi keluarganya. Apa enggak ngabisin gelas? Kalau mau minum, belum nempel lambe sudah. Tatapan gigi. Apa minum harus pakai batok kan tidak? Orang kaya. Yang pakai harus gelas, ya pun pecah kan enggak apa-apa. Wong. Gelas-gelasnya dewe. Untung-untungnya dewe. Pak mudah-mudahan dan cucu sama Den Dono. Den Dono. Oke. Kok ngerasani pacar saya, Bas? Iya. Kenapa? Kamu nah, iri ya? Hah? Kamu iri? Enggak. Kalau iri kan dulu-dulu. Wah, kamu ya lirik-lirik aja sama saya gitu. Loh, saya lirik-lirik. Den cucu itu bukan lirik saya seneng. Saya lirik itu bertato apa tidak. Irian kini juga bertato ada. Kan saya orang Jawa masa bertato. Kan ada. Enggak. Ah, mbok iya. Enggak kan? Enggak. Gimana sih? Saya sama Mas Dona kan terasi. Terasi sudah cocok. Sudah pasangan yang atubik. Yang terasi. Kalau di anu. Apa itu? Dipandang dari nganjuk. Iya dari dipandang dari jauhan gitu loh. Itu serasi. Kalau deketan mah lah enggak ada apa-apanya. Bapak saya ya. Hah? Persis bapak saya. Iya, mirip. Mirip apanya? Sininya. Sininya apa? Itu loh jalan berkat itu. Tapi kan saya sudah cinta, enggak apa-apa, itu enggak jadi halangan, Bas. Wong orang cinta itu ya tidak bisa dihalangi lagi. Iya. Kan? Wong cinta itu kan ada artinya sendiri-sendiri. Oh, iya sekali. Iya, kan? Soal cium-mencium umpamanya. Kan ada cium mesra, terus itu cium asmara, cium kontrol, cium asmara, cium cinta itu kening. Oh iya. Mamanya anak. Dicintai oleh bapaknya sama ibunya. Mau berangkat sekolah kan dicium keningnya. Kalau cium asmara itu kebanyakan pipi yang dicium. Kalau cium kontrol itu leher. Bisa leher. Kalau mau cium kan kontrol dulu. Itu sudah mandi atau belum mandi? Bisa loh. Kan nanti kalau belum mandi kan kecut. Itu gimana kau sudah cocok kok sama? Oh cocok sekali. Pokoknya saya kalau nggak dapat Mas Dono lebih baik mati. Mati. Ayah kasih ya, cucu, bapaknya kan sendirian. Tidak apa-apa. Bapaknya sudah tidak punya istri kok malah mati. Emang diapain? Apa bapaknya dibunuh sekalian? Aku malah mati kan dunia tidak sedaun kelor. Cari pemuda yang lain kan ada. Sudah enggak ada yang mau sama saya. Ah, kumpan. Dia cuma ngedona. Kenapa ada cucu pemuda lain tidak ada yang mau? Siapa? Dikira saya enggak butuh. Itu nanti kalau ada setan lewat terjadi iya. Subuh ya iya. Nah kalau umpama terjadi subuh ini umpama itu bisa kembali umpama terjadi subuh wes ya mudah-mudahan jangan hah? Jangan itu bagi sejujur kalau saya kan tidak jangan iya hah? Takutan Mas Jono kok ah takutan bawahnya anak Mas Jono anak saya kan bemonya iya kan siapa memang cinta itu tidak bisa dialami dan tadi saya sudah ngomong. Nah itu bagaimana perkawinan bapaknya sejujuk dan tasar apa sudah setuju? Oh sudah. Sudah? Sudah, tinggal nunggu ini nunggu, apa? Nunggu berangkatnya jenazah itu. Jenazahnya siapa kamu ya? Nunggu itu perkawinannya maksud saya. Iya. Itu kapan? Ini nunggu rencananya bapaknya Mas Dona sama bapak saya. Oh jadi untuk pertimbangan antara bapak sejujuk iya, sama bapak Mas Dona gitu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Sini. Mari. Iya. Bapak dari mana? Apanya ini? Bapak dari mana? Oh, Om asalnya dari mana? Asal. Oh, Surabaya. Oh, Om toh? Heeh. Om dari mana, Om? Omnya siapa kok panggil Om? Omnya ikut-ikut manggil Om. Omnya keponakannya. Ini siapa sini? Ini pelayan saya. Oh, pelayan? Bukan. Oh. Asisten. Pelayan. Seperti ini pelayan tempat saya ada 8. Banyak benar ya? Kemarin malah saya bunuh 2. Habis lah. Orang ini kan aku nih. Oh, itu aku tidak ikut ini orang ini. Nunda. Pelayan kok kurang ajar sama tamu. Loh, kan saya sopan sudah menyambut. Sopan. Lu panggil gua Om, emangnya gua kawin sama tante lu? Pak, yang sopan. Pak. Pak D namanya. Pak D. Tanya nih. Iya dong, Pak D kan udah tua, lihat begini baru umur 83. Enak aja. 38. Wah, lu ngomong yang bener, bro. Sale. Tua mana sih 80 sama 30? 83, Pak. Oh, iya dah, ambil 30 aja deh. Kok ambil 30? Lah, ambil tuaan yang 80. Bapak namanya siapa? Pak Asmuni. Oh. Pak Asmuni. Nah, ini juga termasuk keponakan saya. Iya. Ikut As. Ini Pak. King. Saya maksud saya itu keluarga As apa gimana gitu loh. Enggak sih, ini bukan termasuk yang As. Balak 6. Kok kayak ini? Gua tahu loh maksudnya As Kardu, Pan. Bukan kalau gitu ini As Muni. Ngece sama gua nih. Ngeledek sama gua ya. Apaan, Pak? Enggak ngeledek maksud saya. Ini tapi famili As itu bukan berarti As Kartu itu bukan. Oh, lu tahu Asbak? Tempat rokok. Nah, itu? Iya. Itu masih famili juga. Itu famili. Asbak. Nah, itu omnya Hendro. Nah, lu tahu Asbak enggak? Yang hitam. Heeh. Untuk bikin jalan itu. Heeh. Iya, saya tahu. Nah, itu teploknya batuk. Kalau orang bertanya tidak ada jeleknya. Pak, minta maaf ya, ini memang pelayan saya agak gini. Oh, strip. Iya. Bukannya itu strip, jalur lambat. Yang namanya Gigi yang mana, Sindro? Saya, Pak. Yang ini? Hah? Yang ini? Dudi yang tahu, lu apa gua? Gua yang nanya. Yang ini? Isi jangan bakal kasih ini deh, aduh, bakal gua aja. Kalau lu minta semua minta jujur, gua kan gak kebagian. Enggak, saya mau jujur. Dono kasino biar berantem. Om dapat Basuki. Ngawur. Nah, nama lu? Kan laki-laki masa dapat laki-laki. Kan tidak cocok. Ini Indra Zid. Indra. Apa nama gue? Hah? Siapa nama gue? Indra sih. Indro sama gue. Oh, Indro. Sayang kecil lo, namanya lo Basuki. Gede Basoka lo. Maaf. Ya. Cucu. Ya. Saya minta maaf ya. Iya. Soalnya ini ada hubungannya sama keponakan saya yang namanya si Kasino. Oh, kenapa Pak? Kenapa sih Kasino? Tadi bagaimana? Anu, Kasino kena beling. Bapak ini loh Pak, kena beling kok dibilangin sama saya. Bro, ini gua ngomong-ngomong mulainya gak bisa ngakalin hati. Lu aja deh yang ngomong. Itu gak dilarang pemerintah. Kasino. Enggak, panggilannya Kasino. Oh, nama orang? Nama orang. Sebenarnya dia kan orang Jepang. Kuchino Ihara. Benernya, cuman di sini dipanggil Kasino. Moto, moto. Apa? Moto. Apa? Moto, moto. Mo, iya, apa? Apa kada baca tuh dah? Asistennya di batap. Saya sabar, Pak. Sabar, tuh. Sabar-sabar, Di. Lagi majikan lu sabar, lu nak. Dulu diem lu, ngomong-ngomong sama majikan lu. Ngomong terserah. Begini, Tante. Saya masuk muda, kan dipanggil Tante. Lagi manggil, Dek. Manggil apa tadi? Tante lagi. Umahnya dah grogi. Adi ini kok lendeng amat sih? Laki tak perempuan? Mutiara kowe. Ini tergantung itu diperluin perempuan-perempuan. Anak lagi enak aja. Aja begini, ya. Anak keponakan saya namanya si Kasino. Iya. Rupanya dalam berapa hari ini dia menangis terus. Injek kakinya. Maksudnya begini, dia menangis karena dia rupa-rupanya di luar tahu Om Asmuni dia jatuh cinta. Sama cucu. Sama saya? Iya. Tuh, maaf ya Pak ya. Kira-kira terlambat nggak? Oh, sudah terlambat sekali. Terlambat? Sudah. Ah, belum sih baca jadwalnya belum. Jadwal apa? Jadwal sudah terlambat. Loh, enggak. Artinya si cucu tuh sudah ada timbangan lain. Oh, ada. Itu untuk kiloan apa kuintalan? Di dalam ada dua. Maksud saya cucu itu sudah ada yang ikat belum? Sudah. Maksudnya apa cucu sudah punya pacar lain? Oh, gitu? Sudah, saya sudah mau kawin sama Mas Dono. Hah? Siapa gerangan? Mas Dono. Dono? Iya. Cucu mau kawin sama si Dono? Iya, kenapa? Lah, kau udah wala kuasa. Memangnya kenapa? Sendok, dia belum tahu siapa Dono. Dono, iya. Kenapa? Malu-maluin. Kenapa enggak malu, Pak? Bapak malu. Oh, belum tahu Dono? Belum tahu Dono, sih. Coba tanya si Endo. Tanya nih. Dono. Iya sih, Dono. Ngomong yang benar. Dono itu kenapa, Mas Dono? Jangan mau sama Dono. Jajannya gocap. Kecil jajannya. Pokoknya Dono tuh, aduh, udah terkenal, Mbak. Bener, di daerah sini mah udah terkenal Dono playboy kelas kampak. Pokoknya udah payah aja Dono. Siapa juga perempuan kan pernah sama dia. Masa? Iya. Bener. Tapi bukan Dono saya. Yang mana ciri-ciri khasnya, ciri-ciri? Pokoknya orangnya rambutnya bagus ya. Jangan sok kena dampak orang lain. Pengaruh. Oh iya. Ini pasti pengaruh. Biar sing cucu putus, nanti ini yang ngambil. Agak. Lo dari tadi aja kalau gue mau ngambil, mah gue culik aja, Pak. Abang ini ngomongnya tidak benar dampak segala. Iya, pengaruh kan ini. Ini kesian si cucu maksudnya. Kalau kamu kenapa sih, Pak? Ubah. Ya benar aja. Benar, makanya susah. Mau makanin apa, Tuan? Roto? Gue tuh gak mau, dia senangnya si botol anteke. Enggak, Pak. Kan susah tiap hari. Botol mandeng enggak senangnya. Hah? Botolan mandeng, bukan ketek. Mending kawin masih Kasino. Oh, kalau Kasino mah. Ibarat. Tapi saya sudah terlanjur cinta sih sama Mas Jono. Tidak ada kata terlanjur dalam hidup ini. Daya gak? Betul, pasir. Enggak, ini kenapa sih? Ini kenapa? Mas Dono kenapa? Dono bahaya, Tuan Mas. Bahaya kenapa? Belum tahu Dono. Ngomong belum. Ngomong yang jelas, Om. Sudah, Jujuk. Ini tanya dah sama si Endro. Hmm? Ini kalau sampai Jujuk telah sana kawin sama si Dono, bahaya. Bener, ya, Mbak. Kenapa sih, Dek? Saya nggak bohong. Dono ini terkenal. Ya. Dia itu sebetulnya orang nggak bener, Mbak. Oh, iya? Bener. Ngomong yang keras, Dono. Takut-takut. Bener, aku tahu. Ntar ada orang yang datang. Nggak apa-apa. Dono pokoknya orangnya udah terkenal di mana-mana. Dia ngakunya bujangan. Iya. Nggak bener. Istrinya 18. Kenapa? 18. Itu istrinya? Istrinya. Belum seret-seretnya? Belum. Terus ini? Anaknya 43. Masih sekecil itu? Iya, itu juga yang hidup. Mungkin lo kalau disambung sama yang mati. Dono pasti gak bener sama saya ya, Bas ya? Duh. Apa mungkin itu ya? Kalau gitu saya juga gak mau. Ini ya cinta saya gak mau. Ini kalau jadi Mbak Juju nih istri yang ke-23. Gak mau. Oh jangan mau, makasih lagi. Anaknya. 43? 43 anaknya. Anaknya. Kalau sore itu, apa gak dengar suara kerubiuk-kerubiuk? Bener gak? Suara apa itu? Itu si Dona mandiin anaknya. Opiok gitu. Banyaknya. Iya, makasih jahatan. Halo, cucuku, pelabuhan cintaku, bandar asmaraku, kapal kerok kali. Halo, Pak Sayang. Gombal. Lu kok gombal? Ini sudah, wah bagus sekali saya kain kok gombal. Tapi gombal juga buat ngelak mercy. Lu kok kamu jadi acuh begitu sama saya? Udah, sana cari istri lainnya saja. Loh, enggak, nanti kalau istri juga kamu, tapi cari yang lain juga. Oh, benar enggak? Bukan. Itu ya? Bukan. Mentah-mentah ya kamu ya? Enggak, ini ngetes, suka, kesetiaanmu. Kesetiaan-kesetiaan sama jadikan istri yang ke-24, iya? Iya, 24. Kok lu begitu? Saya istri yang ke-25 ya? Bukan, itu yang benar siapa, Ju? Aku, waduh, setia sehidup semati. Anakmu udah 43. Kupiuk. Udah, pokoknya aku putus, Mas. Ini gimana sih, Mbak, urusan, Mbak? Ini jeg-jegukan marah. Soalnya ini Om Samuni itu. Kan katanya Mas Samuni, Samuin. Samuin. Iya, kenapa? Istrinya Mas Dono berapa? 23 kan? Ini kalau dapat satu lagi kan 24. Terus nanti anaknya berapa? Anaknya mau 45. Kita kan banyak kan yang bagus itu 41. Oh, bukan begitu. Tuh, Asmuni Om jangan begitu dong. Asmuni Om gimana? Bukan emosi ini, itu kan fitnah itu namanya. Terus siapa? Yang bilang fitnah, saya. Fitnah lebih kejam loh daripada utang. Enggak, pokoknya enggak usah. Rame-rame saya sudah enggak mau lagi jadi istrimu. Assalamualaikum. Ngasap itu. Halo, Ju. Saya bawa oleh-oleh. Saya baru pulang. Iya. Iya, Om ya. Iya, saya masa enggak kenal kemarin kan kita ngeliat-liatan. Saya lihat situ-situ lihat pembantu saya. Saya di dalam, wah. Saya baru pulang dari Amerika. Amerika? Iya. Bawa itu oleh-oleh buat anu jeng Juju. Tendang jepit 12. Buat ganti kalau mandi, kamar mandinya kan banyak rumahnya. Nanti kalau kita jadi kawin, rumahnya itu kamar mandinya 12. Jadi anu lain gitu. Buat pokoknya lu kalau kawin sama si Kasino, jangan kerja. Makan tidur. Ntar gemuk disembelih. Biar gemuk nanti disembelain macam-macam ikan. Ini aja dibuat kamar yang banyak gitu. Supaya mau milih yang mana, yang 2x2, 4x6, atau 3x2 buat KTP lah pokoknya. Waduh, ini betul-betul mengatakan masa depan saya nih kalau begini. Alah, udah lepura-pura. Pokoknya Akwan sudah ngomong. Loh, terus? Kalau punya suami hanya satu. Waduh. Saya juga punya istri hanya satu, saya nggak mau dimadu. Sudah sana pergi. Loh, belum madu, baru gulanya saja. Gimana itu? Enggak, pokoknya saya nggak mau. Loh. Saya sudah mau ini ya. Wong, keputusan kok dicabut? Kita sudah undangan, sudah saya sebar. Seluruh Indonesia RT-RT sudah ditempeli pengumuman. Kalau saya mau kawin. Cari gantinya aja, deh. Kak, sinaman, apa siapa tuh? Ribut. Ini kayak lagi. Ini ada apa, Ju? Pokoknya saya udah mau. Enggak, ini saya, ya taunya Dono, lalu ini yang, ini rupanya tentara Aljazair semua. Bukan begini, Om. Ini siapa nih? Saya saya temannya Kasino, Om Bismalem. Om Bismalem? Lebih tinggi bener kayak Bismalem. Ini bapak saya. Oh, bapaknya? Saya itu bapaknya Juju. Fotokopinya Mas Dono. Loh, kok foto? Itu kan calon menantu, Pak. Coba, Don, ini kok ribut-ribut ada apa nih? Begini, anu bapakku yang tercinta calon mertua. Katakan. Juju kan anu tunangan saya. Iya. Ini dengan paksa, dengan segala agresi, direbut dari tangan saya. Loh. Yang bilang siapa? Yang bilang ini, gembel-gembel ini. Ini, Asmuni asal bunyi. Endro. Terus ini, Tasino yang sudah dilarang pemerintah, kata Bandit. Ini maksudnya, kamu kenapa kok menolak sama Dono, Ju? Enggak, soalnya Mas Dono sudah punya istri 23 kok, Pak. Yang bilang siapa? Anaknya 43, Pak. Nah, itu Vietnam. Bukan Vietnam, Om. Fitrah. Sebab saya tahu asli Dono itu siapa. Saya kan sudah kenal sama keluarganya, dia tuh tiap hari jualan kolonya. Tidak pernah. Kalau niatnya iya. Jangan dianggap itu merasa rendah, tapi yang penting dia bekerja halal. Tapi kalau ada orang-orang yang memperinci keadaan, ini saya paling enggak suka. Maaf ini yang lebih tua ini siapa ini? Ini namanya siapa? Siapa ini? Bapak namanya. Bapaknya siapa? Bapak siapa? Itu namanya siapa? Bermaksud apa datang ke rumah saya? Nah, itu siapa? Saya siapa? Ini kok sama bingungnya sih? Ini pokoknya yang mau melamar. Ini siapa sih, Ju? Ini bapak saya, Pak. Oh, ini bapakmu? Iya. Bener si Endro. Kayak bis malam. Saya mau dikawinin sama Mas Kasino, enggak ya, Mas Kasino loh. Keponakan saya itu, Be. Saya, Om, baru pulang dari Amerika. Tapi masih tegar, Om. Amerika, saya enggak bicara soal Amerika dan luar negerinya. Oh, iya. Tapi satu hal, kenapa kalau dulu Bapak sudah setuju kamu sama Dono, kok pindah sama itu? Tapi dia bujang, tuh. Bujang. Yang bilang bujang siapa? Masa bujang itu membantu. Nah, maksudnya itu masih belum punya keluarga. Belum. Itu yang bilang siapa? Kan ya, Dono juga ini, sama-sama tidak punya. Omnya sama ini si Endro. Nah, itu adalah pengaruh yang sengaja untuk membubarkan rencana perkawinanmu dengan si Dono. Bapak enggak setuju kalau begini caranya. Apalagi ini bapak-bapak ini. Kenapa kalau mestinya dilihat apa? Si Kasino itu jatuh cinta sama cucu, enggak usah memberikan suatu hal-hal yang negatif terhadap keluarga saya. Duh, no. Wah, ini maki-maki orang. Tapi Mas Dono punya istri enggak sih? Loh, enggak. Saya tahu. Loh. Sumpah ya? Dia bilang apa? Playboy ya? Iya, katanya tadi anaknya udah. Bukan, dia bukan playboy. Yang saya tahu dia adalah gigolo. Oh, gitu. Ini loh, yang saya tahu dia tuh orang yang ini loh, orang yang polos. Jadi dalam bahasa Jawanya itu lugu itu. Oh, iya, Tom. Berani sumpah, berani disumpahin deh saya pokoknya. Kok disumpahin? Belalah dadaku. Ya mati sungguh kamu kalau belalah. Ini begini ya. Iya, Dono. Iya, dan Juju juga Kasino. Maaf, jangan tersinggung karena ucapan saya ini. Kamu sebagai anak muda kalau memang cinta, cara yang sehat tapi tidak usah pakai ini, calo-calo begini. Nah, lu tadi tuh gue bayar 2 jomelin. Kita sih duit berapa? Ini ongkos taksi 5.000. Ini lo kasih ongkos taksi 5.000, masih lo minta 2.000 perak untuk naik ojek. Ya kalau untuk mengekspansi sesuatu kan harus pakai pion-pion dulu. Gitu. Kenapa nggak langsung sama saya? Kembang kan beres. Ini tadi begini loh, Dek. Kedatangan Pak Asmuni sama Mas Indro itu mengatakan Mas Dono kalau sudah punya istri 23 dan anaknya 43 begitu kan? Saya tahu itu berarti. Roger. Oh, kamu ini. Enggak, saya tahu maksudnya Asmuni itu supaya si Juju tidak jatuh sama Dono lalu terpengaruh sama Kasino. Ya. Ini bapak. Bapakmu ini adalah aku. Aku adalah bapakmu. Iya, saya memang sayang sekali sama bapak. Makanya tarik suami ya persis sama bapak. Ini malah sengak ucapan. Sekarang kamu tetap sama si Dono. Maaf nak Kasino, bukannya saya itu berarti menolak. Tapi karena si Juju sudah ada ikatan dengan si Dono, terpaksa saya menolak atas lamaran nak Dono ya, dan tuan-tuan ini. Tapi saya jangan gitu, ada adiknya nggak, Pak? Ah, gini aja, besok kalau Juju punya anak, nah ini saya berjanji. Jangan, saya nggak mau punya menantu dia, Pak. Gini aja, Pak, saya dikawinin sekarang aja di depan orang-orang ini, Pak. Loh, Maksudnya hari ini? Iya. Jangan. Undangannya kapan sih? Undangannya gak usah ngundang. Kalau kawin ngundang orang, gue berisik. Kok begitu? Iya. Pokoknya perkawinan pasti beres. Jangan khawatir. Ini ada di tangan saya semua. Pokoknya... Kasino, kamu minta maaf sama Dono. Coba ucapan yang baik saya sebagai saksi. Aduh, maaf ya, Don. Iya, tak maaf. Hari ini saya tidak akan mengganggu. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah kawin, tak kintrik gue ya. Ya, anggap tidak terjadi sesuatu, badai telah berlalu. Oh iya. Terima kasih, maaf semuanya. Saya permisi. Baik, semoga selamat jalan dan mendapat tempat yang layak sesuai dengan amal dan kebajikan.